Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya. Nah, masih mengenai daripada pembahasan dalam kitab Kashfus Syubhat, membongkar syubhat-syubhatnya orang-orang ahlu syirik yang mereka berusaha mengelabui kaum muslimin dengan syubhat-syubhat mereka, dengan banyak alasan-alasan yang mereka bikin. Namun syubhat itu semuanya sudah terpatahkan, dibantah oleh para ulama, yang dengan bantahan tersebut mereka pun juga mundur, dalam artian tidak bisa melanjutkannya. Karena bantahan tersebut bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi bantahan terhadap ahlu batil, nah, semakin kuat bantahan tersebut, yaitu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, semakin mereka tidak bisa melawannya. Karena Al-Quran dan Sunnah itu adalah hujjah yang ma'sumah, yang terjaga dari kesalahan. Nah, Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran adalah kalamullah Jalla wa'ala. Nah, kemudian barakallahu fikum, as-sunnah yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kedua-duanya adalah apa? Adalah pedoman yang maksum, pedoman yang terjaga dari kesalahan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala di sini. Na'am, fa idza 'arafta, apabila engkau telah tahu, anna hadzal ladzi yusammihi al-musyrikun fi zamanina al-i'tiqad, apabila kamu telah tahu bahwasannya yang dinamakan oleh orang musyrikun di zaman kita sekarang ini dengan al-i'tiqad, keyakinan, huwa syirkul ladzi nazala fil Qur'an, adalah syirik yang Al-Qur'an turun mengenai perbuatan tersebut. Wa qatala Rasulullah an-nasa alaih, dan manusia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga memerangi mereka. Jadi yang orang-orang musyrikun menamakan dengan i'tiqad, keyakinan ini, kata mereka i'tiqad ini, ternyata itu adalah kesyirikan yang Allah Ta'ala telah menurunkan ayat berkaitan masalah hal tersebut, dan merupakan perkara yang manusia itu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena perbuatan syirik tersebut. Barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau beliau Syekh Muhammad Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, beliau akan menyebutkan hakikat daripada kesyirikan yang terjadi di orang-orang terdahulu, musyrikun awalin, al-musyrikun al-awwalun. Paham ya, orang musyrikun kufar Quraisy bagaimana mereka berbuat syirik itu. Nah, atau orang-orang musyrik secara keumuman terdahulu bagaimana? Apa perbedaan antara orang musyrikin zaman dahulu dan orang musyrikin zaman sekarang? Sama atau beda? Kesimpulannya, sebagaimana yang nanti kita akan baca juga, kesimpulannya bahwasanya orang-orang musyrikun zaman dahulu itu masih mending. Mending dari sisi mana? Dari sisi mereka ketika berbuat syirik itu, ketika apa? Mereka melakukan kesyirikan itu ketika masa-masa senang dan bahagia saja. Paham ya? Kesara, ya? Ketika mereka senang, bahagia, bangga, itu syirik mereka, berbuat syirikan. Paham ya? Tapi ketika dara, ketika genting, susah, mereka baru menghadapkan diri, mengikhlaskan seakan-akan apa, murni untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Paham ya? Jadi mereka berbuat syirik ketika sarra, ataupun dara, mereka apa? Berbuat apa? Ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kisahkan dalam Al-Qur'an Karim berkaitan masalah apabila mereka melakukan perjalanan di apa? Di lautan. Nah, mereka benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah gitu. Tapi apabila sudah sampai daratan, tiba-tiba mereka berbuat kesyirikan. Fa'idah musyrikun. Tiba-tiba mereka berbuat na'am kesyirikan. Barakallahu fikum. Orang musyrikun seperti itu. Na'am. Idza wasalu ilal bar, apabila mereka sampai di daratan, orang musyrikun itu, hum musyrikun, mereka berbuat syirik. Na'am. Yusyrikuna billahi jalla wa ala, mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Tapi ingat, orang musyrikun zaman sekarang, barakallahu fikum, la fi sarra wa la fi dharra. Paham ya? Dalam artian apa? Dalam artian, tidak di waktu senang, tidak di waktu genting, mereka berbuat kesyirikan terus. Seperti itu. Nah, itulah. Nah, kejelekan dan juga keparahan, parah sekali keadaan musyrikun zaman sekarang ini. Kemudian orang musyrikun zaman dahulu, mereka ketika mau berbuat syirik, menyembah orang, menyembah orang soleh, benar-benar milih gitu loh, milih-milih, benar-benar milih orang yang benar-benar soleh gitu. Tapi orang musyrikun zaman sekarang gak milih-milih. Dikatakan itu wali, itu adalah sunan contohnya, padahal belum tahu dia bagaimana latar belakangnya, sembah langsung. Gak pilih-pilih gitu loh. Ayo, parah berarti kan? Nah, kita lanjutkan. Fa'alam, ketahuilah, anna syirkal awwaliyin akhaffu min syirki ahli zamanin nabi amroin. Kata beliau, ketahuilah, bahwasannya kesyirikan orang-orang terdahulu, musyrikin al-awwalin, akhaffu min syirki ahli zamanina, lebih ringan kesyirikan dibanding apa? Dibanding ahli syiriknya zaman kita sekarang ini. Bi amrain, dengan dua perkara. Dengan berapa perkara? Dua perkara. Naam. Perhatikan. Pertama, ahaduhuma annal awwalina, bahwasanya orang-orang terdahulu, la yusyrikuna wa la yad'una al malaikah wal awliya wal awsan ma'allahi illa firraha. Perhatikan nih. Mereka tidak berbuat syirik, tidak berdoa kepada para malaikat, tidak menyeru kepada para malaikat, tidak menyeru kepada para wali, tidak menyeru kepada berhala-berhala bersama Allah Subhanahu wa taala illa firraha, kecuali apa? Ketika waktu senang, waktu lapang. Iya kan? Orang musyrik zaman dahulu ketika lapang, senang berbuat kesyirikan. Wa amma syiddah, adapun ketika ditimpa kegentingan, kesusahan, kesempitan, apa? Fa yukhlisuna lillahi din. Nah, mereka mengikhlaskan bagi Allah taala agamanya. Bayangkan ini. Ini musyrik zaman dahulu ya. Nah, berbeda dengan yang sekarang. Nah, fa idza raqibu fil fulki da'a Allah mukhlishina lahu din, falamma najjahum minal barri idza hum yusyrikun. Nah, apabila apa? Apabila mereka berjalan melakukan naam, berlayar di atas perahu, di lautan itu maksudnya itu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan agamanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sudah sampai daratan, ketika mereka sudah sampai daratan, idahum syirikun, tiba-tiba mereka berbuat kesyirikan. Nah, na'udzubillah ya, itu. Walaupun dua-duanya terkeliru. Musyrikun zaman dahulu juga keliru, musyrikun zaman sekarang juga lebih keliru lagi dan lebih batil lagi, lebih parah lagi keadaannya itu. Nah, perhatikan, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza mastakumud durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum minal barri a'radtum wa kana al insanu kafura. Perhatikan ini. Dan ketika atau apabila menimpa pada kalian, menimpa pada kalian sebuah bahaya, fil bahri, di lautan, mungkin ombaknya sangat besar gitu, dalla man tad'una illa iyyah, orang-orang sesembahan-sembahan yang kalian sembah itu udah sesat, sudah sesat, enggak dianggap, sudah illa iyyah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjakum, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan kalian ilal bar, ke daratan, a'radtum, tiba-tiba kalian berpaling, berbuat syirik lagi. Wa kana al-insanu kafura. Demikianlah nama manusia itu, manusia itu apa? Kafura, senantiasa berbuat kekufuran. Sigha mubalaghah, kafur. Nah, faul, menunjukkan bahwasanya manusia itu sering, bahkan seringkali berbuat kekufuran gitu loh. Sudah dikasih rezeki, dikasih keselamatan, tidak bersyukur. Sudah sampai daratan, berbuat syirik lagi. Seperti itu. Nah. Mahum ya? Ayo, Pak. Berikutnya. Wa qaluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul ara'aitakum in ataakum 'adzabullahi aw atatkumus sa'atu aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilayhi in syaa'a wa tansawna ma tusyrikun. Katakanlah, ara'aitakum ay akhbiruni. Naam. Katakanlah, kabarkanlah kepadaku. Naam. Tentang kalian itu, kabarkanlah kepadaku. In atakum, ketika datang kepada kalian azab Allah Subhanahu wa taala. Au atatkumus sa'atu, atau datang kepada kalian, na'am barakallahu fikum, hari kiamat. Akhirallahi tad'una in kuntum shadiqin. Nah, atau datang kepada kalian kematian, atau datang kalian azab menimpa pada kalian gitu. Akhirallahi tad'una in kuntum shadiqin. Apakah kepada selain Allah kalian menyeru, berdoa jika kalian benar-benar jujur? Bal, bahkan iyahu, hanya kepada Allah lah tad'una, kalian akan berdoa. fayakshifu ma tad'una ilaihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala zat yang akan menghilangkan, menyingkapkan, mengangkat. Naam, ma tad'una ilaihi, apa-apa yang kalian seru, apa-apa yang kalian minta. Naam, insyaa jika Allah taala menghendaki. Wa tansawna ma tusyrikun, dan kalian pun akan melupakan apa yang dulu kalian persekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika benar-benar ditimpa kegentingan, sebuah musibah gitu, ditimpa sebuah musibah, azab contohnya, mereka enggak ada yang berani menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya iltija ilallahi jalla wa ala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan agamanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ngam, ketika mereka sudah sampai pada batas senang, bangga, kemudian mereka sudah enggak ada lagi azab, enggak ada lagi naam bencana-bencana, mereka tiba-tiba bersyirik lagi. Seperti itu. Naam. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza massal insanu durrun da'a rabbahu muniban ilaih, dan apabila manusia itu ditimpa dengan sebuah bahaya atau malapetaka, da'a rabbahu, dia akan berdoa kepada Rabb-nya, muniban ilaih, dalam keadaan kembali dirinya kepadanya. Naam. Menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu kapan? Ketika ditimpa sebuah musibah. Wa qaluhu wa idza ghasyiyahum mawjun kadzulani da'awullahu mukhlishina lahuddin. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala mengenai orang-orang musyrikun zaman dahulu, apa? Dan apabila nam ditimpa pada mereka, telah terliputi pada mereka gelombang, mawjun gelombang atau ombak yang besar, kadzulal seperti awan atau seperti gunung tinggi gitu ya. Da'awullahu mukhlishina lahuddin. Tiba-tiba mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan agamanya untuknya. Bayangkan ini. Nah, jadi musyrikun zaman dahulu ya. Nanti beliau sebutkan lebih jelas lagi. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, yaqulu Syekh rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala, "Idza arafta mimma sabaqa," apabila engkau telah tahu dari apa yang telah lewat, annahu la farqa baina syirki ahli jahiliyah alladzi nazala fil Qur'an, bahwasanya tidak ada bedanya antara kesyirikan penduduk jahiliyah atau orang-orang jahiliyah yang Al-Qur'an turun enam pada mereka, dalam artian membantah keadaan, menyebutkan keadaan mereka, walladzi qatala Rasulullah, dan orang yang Rasulullah merangi mereka, wa ashabun, para sahabatnya. Paham ya? Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya kesyirikan ahlu jahiliyah dengan apa? Dengan orang yang Rasulullah dan para sahabatnya memeranginya. Wa syirku haula'il muntaslimin al-Islam. Tidak ada bedanya dengan kesyirikan orang-orang yang mereka menisbahkan diri kepada Islam. Min ubadil kubur, dari para penyembah kuburan. Wa ashabit turuq as-sufiyah al-munharifah, dan para enam para apa? Para pemegang turuq. Turuq itu maksudnya jalan-jalan thariqah-thariqahnya sufiyah. Ini turuq ini istilah sufiyah ya. Nah, kata mereka nanti ada yang tingkatan ma'rifah, hakikat, ya, tariqah, seperti itu. Nah, al-munharifah, yang menyeleweng atau melenceng, wanahwim yang semisal mereka. Paham ya? Jadi enggak ada bedanya. Paham ya? Jadi orang musyrikun zaman dahulu, kesyirikan jahiliyah, dan orang-orang yang perangin Rasulullah, itu enggak ada bedanya dengan kesyirikan zaman sekarang yang orang-orang mereka menisbahkan diri kepada Islam. La farqa baina syirki haula wa haula, enggak ada bedanya antara kesyirikan mereka dan mereka. Mereka siapa? Mereka orang musyrikun zaman dahulu, itu enggak ada bedanya kesyirikan orang musyrikun zaman sekarang, gitu maksudnya. Illa bil ismi, cuman bedanya nama saja. Haitsu sammunahu al-i'tiqad faqat, mereka menamakan dengan i'tiqad ini. Dinamakan dengan i'tiqad. Nah, mereka menamakan, orang musyrikun zaman sekarang menamakan dirinya dengan apa? Menamakan dengan kesyirikan, atau menamakan dengan kesyirikan dengan apa? Dengan i'tiqad. Paham ya? Nah, bedanya itu aja. Berikutnya, fa'alam ketahuilah anna syirka ha'ula'il muta'akhirin al-muntasibina ilal Islam asyaddu wa aghladu min syirkil mutaqaddimain min ahli jahiliyah min wajahin. Sebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, barakallahu fikum. Nah, bahwasannya kata beliau, ketahuilah bahwasannya kesyirikan ha'ulal mutaakhirin, kesyirikan orang-orang belakangan, orang belakangan berarti bukan yang terdahulu ya, zaman sekarang ini, al-mutasibin al-Islam, yang mereka menisbahkan diri kepada Islam, asyaddu wa aghlad, lebih parah dan lebih dahsyat, min syirkil mutaqaddimin. Nah, min syirki al-mutaqaddimin, dari kesyirikan orang-orang yang terdahulu, min ahli jahiliyah, dari kalangan ahli jahiliyah, min wajhain, dari dua sisi. Al-awwal, yang pertama, anna syirkal awwalin, bahwasanya kesyirikan orang terdahulu, innama yahsulu fi halir rakha, terjadi pada keadaan ketika senang dan bangga serta bahagia saja. Wa amma fi hal shiddah, adapun ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, apa? Fa innahum yatrukuna syirka, mereka langsung serentak meninggalkan kesyirikan. Wa yukhlisuna du'a lillah, mereka memurnikan doanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini. Murnikan doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Li ilmihim, karena mereka tahu annahu la yunji minasyada'id illallah subhanahu. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dari kegentingan, dari malapetaka dan bala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kama dzakarallahu anhum fil ayatil lati saqaha asy-syekh wa ghairuha. Sebagaimana yang Allah telah menyebutkan tentang mereka di dalam ayat-ayat yang mu'alif sendiri telah menyebutkannya atau yang selainnya. Paham ya? Seperti itu. Enggak ada yang menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa amma haula'il musyrikun almuntasibuna ila al-islam. Perhatikan ini. Dan adapun mereka orang musyrikun yang mereka menisbahkan diri kepada Islam, mengaku kita ini adalah muslimun, fasyirkuhum daimun fir raha wa syiddah. Lebih parah kan? Kesyirikan mereka itu daimun, terus menerus. Ketika waktu senang, ketika waktu lapang, dan ketika waktu genting dan waktu sedih, tetap berbuat syirik. Bal inna syirkahum fi syiddah yazid. Ini ya. Perhatikan ini. Nah, di samping itu juga, orang musyrikun zaman sekarang, ketika datang waktu syiddah, ya, waktu genting, waktu susah, ditimpa dengan malapetaka, apa? Kesyirikannya lebih parah lagi. Paham ya? Lebih parah lagi. Perhatikan ini. Bal inna syirkahum fi syiddah yazid. Bahkan kesyirikan mereka di waktu genting, yazid bertambah. Asyirkim bertambah atas kesyirikan mereka firroho ketika di waktu senang. Waktu senang juga berbuat syirik. Nah, waktu syiddah tambah lagi berbuat syirik. Bihaitu, nah, dari sisi idza waqa'u fi khatarin wa syiddatin, apabila mereka terjatuh pada perkara yang berbahaya atau perkara yang genting gitu, irtafa'at aswatuhum bisyirki wa du'a'i ghairillah. Mereka tiba-tiba apa? Tiba-tiba suara mereka langsung meninggi dan naik, teriak-teriak gitu dengan kesyirikan. Ya Abdul Qadir Jailani, ya Badawi, ya Husain, contohnya seperti itu. Teriak-teriak itu. Wa du'a'i ghairillah, dan menyeru kepada selain Allah. Jelas ini. Ya fulan, ya kiai fulan, ya fulan. Nah, seperti itu. Nah, teriak-teriak seperti itu. Hadza huwal wajhul awwal, ini sisi pertama. Min wujuhil farqi bainal musyrikin al-awwalin wa musyrikiz zamanina. Sisi perbedaan antara musyrikin zaman dahulu dengan musyrikin zaman kita sekarang. Jadi perbedaannya apa perbedaannya? Perbedaannya annal musyrikin al-awwalin hum asyraqu billah na'am fir raha duna syiddah. Paham ya? Orang musyrikun zaman dahulu mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di waktu genting. Paham ya? Nah, berbuat syirik ketika apa? Ketika di waktu senang, ketika di waktu lapang. Adapun ketika di waktu genting, di waktu sedih, di waktu yang menimpa pada mereka malapetaka, apa? Mereka langsung memurnikan naam doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan agama mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan musyrikin zaman sekarang. Al-musyrikuna fi zamanina aghladu syirkan wa asad. Orang musyrikun-musyrikun zaman sekarang ini yang mereka mengaku menisbahkan diri dengan Islam, beragama Islam, mungkin Islam KTP ya. Itu apa? Mereka lebih parah keadaannya, kesyirikannya lebih parah dan lebih dahsyat. Kenapa? Li'annahum asyraku billah fir raha wa fi syiddah. Karena mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang dan di waktu genting, dua-duanya. Na'udzubillah ya. Ewa. Naam. Kita tambah dikit lagi, perhatikan. Al-wal wajhu tsani sayati, dan sisi kedua akan datang. Qala al-mu'allifu rahimahullah taala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala, faman fahima hadhil mas'alata, maka barang siapa yang memahami permasalahan ini, allati waddahaha Allahu fi kitabih, yang Allah taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, wahia, yaitu annal musyrikin alladziina qatalahum Rasulullah, bahwasanya kaum musyrikin, orang-orang musyrikun yang Rasulullah memerangi mereka, yad'una Allah taala wa yad'una ghairahu fir raha, bahwasannya mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berdoa kepada selain Allah taala fir raha, di waktu lapang, di waktu senang. Wa amma fid dur wa syiddah, adapun ketika di waktu genting, di waktu datangnya malapetaka bahaya, wa syiddah, dan waktu sedih atau sesuatu yang naam datang pada mereka malapetaka, fala yad'una illallah wahdah la syarikalah, mereka tidak menyeru, mereka tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Nah, wa yansawna sadatihim, mereka melupakan apa? Mereka melupakan pembesar-pembesar mereka. Pemimpin-pemimpin mereka lupakan. Kapan ini? Ketika syiddah. Syiddah langsung mereka iltija ila Allah Jalla wa Ala. Merupakan pesembah-pesembah mereka lupa semua. Tabayyana lahul farq, berarti nampaklah baginya, bagi orang tersebut, al-farq baina syirki ahli zamanina wa syirkul awwalin. Nampaklah perbedaan antara syirikan nah penduduk zaman kita sekarang ini dengan syirik atau dengan syirik orang-orang terdahulu. Walakin aina man yafhamu qalba hadhihi al-mas'alah fahman rasikhan. Tapi mana orang yang mau memahami dengan hatinya permasalahan ini dengan pemahaman yang rasikhan? Apa itu? Pemahaman yang mendalam. Wallahu al-musta'an, kata beliau. Wallahu al-musta'an. Dan Allah lah tempat untuk dimintai pertolongan. Naam, asyarah. Yaqulu rahimahullah ta'ala innahu la na'am yudrikul farqa, Syekh Shalal Fauzan, innahu la yudriku al-farqa baina syirkil awwalin wa syirkil mutaakhirin fi anna syirkil mutaakhirin. Naam, sesungguhnya naam tidaklah mengetahui perbedaan antara kesyirikan zaman dahulu dan kesyirikan zaman belakangan ini, yaitu bahwasanya kesyirikan mutaakhirin, bahwasanya kesyirikan zaman sekarang ini belakangan ini aghladu wa asyad, lebih parah dan lebih dahsyat. Illa man fahimal ayatil Qur'aniyah, ya kan, tidak akan paham perbedaannya kecuali orang yang memahami ayat-ayat Al-Qur'an allati tuwaddihu dzalik, yang menjelaskan perkara tersebut, pembahasan tersebut. Wa man lam yudrikul farqa, dan barang siapa yang tidak mau mengetahui perbedaan ini, fa innahu raji'un lisu'i fahmih, berarti kembali kepada apa? Jeleknya pemahaman dia. Paham ya? Kadang orang seperti itu, ayatnya benar, kemudian hadisnya juga sahih, tapi karena jeleknya pemahamannya, akhirnya membawa ayat tersebut, membawa hadis tersebut kepada makna yang batil. Paham ya? Banyak kan seperti itu? Banyak. Ya, betapa banyak dalil yang sahih dirusak karena apa? Dirusak karena dengan pemahaman yang jelek. Paham ya? Bukan dalil yang keliru. Dalilnya sahih. Ayatnya benar. Ayatnya sesuai dengan Al-Quran Karim. Hadisnya sahih. Cuman terkadang rusak maknanya disebabkan karena pemahaman yang keliru itu. Disebabkan karena pemahaman yang keliru. Adapun perbedaan yang kedua, insya Allah ta'ala kita sebutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Bi'idnillah ta'ala. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idnillah ta'ala. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.